Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara perempuan, putra-putra dan putri-putri Islam yang dihormati, alhamdulillah lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada pagi yang berhormat ini bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak. Dan alhamdulillah hari ini merupakan hari ketujuh kita berpuasa dan meledakkan aktiviti kebaikan di musim Ramadan ini. Semoga apa yang sempat kita laksanakan dijadikan amal-amal soleh yang diterima Allah, yang bakal memanfaatkan kita insyaAllah di dunia sampai ke akhirat. Dan pada pagi ini kita memasuki surah yang baru, Suratul Najmi, surah nombor 53. InsyaAllah kita bacakannya terlebih dahulu sebelum kita mengamati isi-isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, demi bintang ketika ia terbenam, kawanmu iaitu Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya iaitu Al-Quran menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat gagah perkasa, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa bentuk yang asli sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita mengkaji penutup kepada surah At-Tur, surah nombor 52 bertemakan bukit. Dan di hujung surah At-Tur itu Allah menekankan tentang dua aspek, dua ibadah penting yang perlu kita laksanakan dalam usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua perkara itu ialah pertamanya sabar dan keduanya banyak bertasbih ataupun banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali diperingatkan Al-Quran tentang kepentingan bersabar. Malah pernah di sini kita ungkapkan satu formula. Formula yang dinamakan formula dua sod. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai mereka yang beriman, mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan solat. Ini kita kaitkan dengan formula dua sod. Hendak berjaya, kita perlukan bantuan daripada Allah. Maka untuk mendapat bantuan daripada Allah, kita perlukan dua sod. Sod yang pertama ialah sabar. Sod yang kedua ialah solat. Dan ini boleh kita kaitkan juga dengan Ramadan Al-Mubarak. Sebab musim Ramadan merupakan musim yang melatih kita agar bersabar, dan pada ketika yang sama melatih kita untuk banyak bertasbih. Antara tasbihnya ialah tasbih yang kita bacakan ketika bersolat. Maka semua ini ada perkaitannya. Sebab itulah formula dua sort yang kita ambil daripada Al-Quran yang saya bacakan tadi merupakan formula yang amat relevan bagi kita pada hari ini. Sebab dengan kesabaran kita berani menanggung ujian. Dengan kesabaran kita berani bersusah payah. Walaupun susah payah itu bukanlah sesuatu yang kita minta pada asalnya. Tetapi ia datang kepada kita dan ia merupakan ujian, tribulasi daripada Allah. Kita menerimanya dengan harapan akhirnya latihan itu menghasilkan kejayaan di peringkat kemuncaknya. Maka sabar ini penting untuk kejayaan. Dan yang keduanya ialah tasbih. Apatah lagi tasbih yang kita ucapkan, lafazkan ketika kita bersolat. Semua ini kita bicarakan pada sesi pertemuan yang lepas, selepas kita mengkaji surah At-Tur. Dan kalimat penutup kepada surah At-Tur ialah An-Nujum. Allah berfirman, wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Dan bertasbihlah kepada Allah di beberapa saat di malam hari dan juga di waktu terbenam bintang-bintang. Kalimat terakhir surah At-Tur, surah nombor 52 ialah An-Nujum. Dan surah yang berikutnya berkaitan juga dengan nujum ataupun bintang-bintang. Maka nama surah yang baru kita kaji sekarang ialah surah An-Najm, iaitu satu bintang. Dan jika An-Nujum plural, banyak bintang-bintang. Maka itulah sedikit perkaitan antara surah yang lepas dengan surah yang baru ini. Dan surah An-Najmi ini mempunyai 62 ayat. Dan tema surah ini diambil daripada ayat pertama yang merupakan sumpah Allah terhadap bintang-bintang. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah. Seperti yang sering saya sebutkan, ketika kita memulakan surah-surah yang baru, bahawa Al-Quran ini ada ilmu-ilmu penting tentangnya yang perlu kita fahami terlebih dahulu sebelum kita boleh memahami isi-isi Al-Quran. Anda pernah mendengar kalimat teks dan konteks yang pernah saya ucapkan di sini. Saya pernah kaitkan isu teks dan konteks ketika membicarakan tentang Geert Wilders, ahli parlimen Belanda yang telah mencipta satu filem mini yang memakan masa lebih kurang 15 minit yang dimuatkan di internet beberapa bulan yang lepas dan tajuknya ialah Fitnah. Dalam filem mini itu dimuatkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang baginya merupakan ayat-ayat keganasan. Ayat-ayat brutal. Untuk menampakkan bahawa Al-Quran perangsang keganasan. Oleh kerana ayat-ayat inilah, maka sebahagian umat Islam mengganas dan bertindak brutal. Dan dalam usaha untuk menjawab, kita mengatakan bahawa Geert Wilders hanya mengungkapkan teks. Tetapi teks itu tidak dikaitkan dengan konteks. Geert Wilders quoted the text but missed the context. Ini kalimat penting untuk kita fahami. Teks ialah ayat-ayat Quran yang boleh kita baca. Tetapi untuk memahami ayat itu, perlu kita fahami senario yang menyebabkan ayat itu turun. Di mana ia diturunkan. Dan begitulah seterusnya yang boleh kita kaitkan dengan konteks. Perkaitan teks dengan suasana yang menyebabkan dia turun. Baru kita boleh memahami sesuatu ayat dengan cara yang lebih tepat insya-Allah. Maka salah satu ilmu yang perlu kita faham ialah berkaitan dengan adakah sesuatu surah itu makiyah ataupun Madaniyah. Makkiyah bermaksud surah itu diturunkan sebelum hijrah. Makkiyah bukan Mekah. Seringkali saya peringatkan hal ini. Makkiyah bukan Mekah. Jika kita katakan Makkiyah itu Mekah, ia bermaksud kesemua surah dan ayat Makkiyah diturunkan di Mekah. Itu salah. Kadangkala ia diturunkan bukan di Mekah. Justru, definisi yang betul ialah Makkiyah merupakan surah ataupun ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Ayat-ayat seperti itu fokusnya ialah tentang akidah. Banyak bercakap tentang akidah, tentang siapa itu Allah, tentang kepentingan manusia melihat alam, kemudian mengkaji fenomena-fenomena yang terdapat di alam, berfikir tentang fenomena itu, mungkinkah ia berlaku secara spontan, ataupun perlu ada di sana perancang dan pencipta. Maka ini semuanya ayat-ayat Makkiyah yang mengajak manusia untuk berfikir, yang mengajak manusia untuk mendekati alam. Sebab alam ini ciptaan Allah. Bila kita mengkaji ciptaan Allah, kita akan kenal kekuasaan di sebalik penciptaan ini yang akhirnya kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Maka itu fokus surah-surah Makkiyah. Berbeza dengan surah-surah Madaniyah. Walaupun masih terdapat ayat-ayat akidah, ayat-ayat ketuhanan, itu pasti, malah itu penting, tetapi kebanyakannya memfokuskan tentang peraturan, tentang hukum hakam, tentang perincian sistem hidup. Contoh surah Madaniyah ialah surah Al-Baqarah. Menceritakan tentang hak isteri, hak suami, menceritakan tentang hukum hakam talak, menceritakan tentang jual beli dan riba, menceritakan tentang bagaimana kita meledakkan sistem-sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Itu surah Madaniyah. Makkiyah tidak ada perincian berkaitan hukum hakam. Dan surah yang sedang kita kaji sekarang, Suratul Najm, surah nombor 53, merupakan surah Makkiyah. Ia diturunkan sebelum hijrah dan fokusnya ialah tentang ketuhanan, akidah dan bagaimana kita mempercayai Allah dengan kita mendekati alam ataupun nature. Maka itulah yang kita kaitkan dengan ciri Makkiyah yang kita sebutkan tadi. Dan sebahagian ulama mengatakan surah An-Najm ini diturunkan selepas surah Al-Ikhlas. Surah yang dalamnya ada Qul Huwallahu Ahad sampai ke hujungnya, itu surah Al-Ikhlas. Ada ulama mengatakan surah ini diturunkan sesudah diturunkan surah Al-Ikhlas. Seterusnya, mari sama-sama kita mengamati isi-isi ayat yang telah saya bacakan tadi. Ayat pertama merupakan sumpah daripada Allah. Allah menyuruh kita bersumpah. Tapi sekarang, Allah pula bersumpah. Bila manusia bersumpah, kita bersumpah dengan nama Allah. Kita berkata, Wallahi, Wabillahi, Watallahi. Itu cara kita bersumpah. Kita tidak bersumpah dengan nama makhluk. Kita tidak bersumpah dengan sifat-sifat makhluk. Sumpah kita dikaitkan dengan Allah dan Allah semata-mata. Maka itu adab bersumpah orang Islam dalam hal-hal yang tertentu. Tetapi bila Allah bersumpah, Allah bersumpah dengan Tuhan yang mana? Jika manusia bersumpah, bersumpah dengan Allah. Allah bersumpah, dia bersumpah dengan nama Tuhan yang mana satu. Sebab itu, kita perlu sebut sedikit tentang aspek Allah bersumpah. Bila Allah bersumpah, ada sedikit perbezaan dengan manusia bersumpah. Allah bersumpah untuk menarik perhatian kita tentang sesuatu perkara ataupun sesuatu isu. Bila Allah bersumpah dengan masa, dalam wal asri, demi masa, Allah nak menarik perhatian kita untuk melihat kepentingan masa. Dan seringkali kalimat sumpah dalam bahasa Arab ialah kalimat yang dimulakan dengan waw, kemudian ada satu nama, nama itu diakhiri dengan tanda bawah, tanda kasrah. Wal asri, iaitu dalam bahasa Arab melambangkan sumpah untuk menarik perhatian kita. Dalam surah 53 ini Allah bersumpah dengan wan najmi. Waw, permulaan kalimat, kemudian nama an-najm, dan hujungnya tanda bawah kasrah. Wan najmi, maka Allah bersumpah dengan bintang. Sekaligus Allah mahu kita mengkaji bintang. Allah menarik perhatian kita pada satu makhluk yang bernama bintang, yang besar walaupun satu. Kemudian kita kaitkan juga dengan bintang-bintang yang begitu banyak di alam ini. Ini satu makhluk yang mengagumkan, memang hebat. Saya pernah sebutkan pada anda bahawa bintang di angkasa ini begitu banyak. Kita berada di sistem Bima Sakti. Kita berada di sistem Bima Sakti. Itu sistem yang dalamnya ada bumi kita ini. Di bumi ini ada khalifah yang mengkaji Bima Sakti. Hebat khalifah ini. Malah mengkaji alam semesta di luar Bima Sakti. Dalam sistem Bima Sakti sahaja, ataupun the Milky Way, dalam sistem Bima Sakti ini saja terdapat lebih kurang 200 ke 400 bilion bintang-bintang. Begitu banyak sekali. Dan bintang-bintang secara umumnya cuba dihitung ataupun cuba dikaji oleh saintis di peringkat antarabangsa pada hari ini. Dan CNN.com pada tahun 2003 melaporkan bahawa jumlah bintang di langit lebih kurang 70 sextillion. Ini cara kiraan secara rambang. Tak mungkin manusia tahu jumlah bintang di langit. Itu pekerjaan orang gila. Tapi saintis suka melakukan kerja gila-gila. Sebab mereka suka mengkaji. Lantas mereka menggunakan beberapa formula dan pendekatan untuk menganggarkan jumlah bintang yang ada. Dan pada tahun 2003 dilaporkan jumlahnya lebih kurang 70 sextillion. Kita biasa mendengar millions, billion, trillion. Tapi kita tak pernah mendengar sextillion. Berapa jumlah 70 sextillion ini? Saintis mengatakan jumlahnya ialah 7 disusuli dengan 22 kosong. 7 disusuli dengan 22 kosong. Jika 7 disusuli dengan 6 kosong, itu baru million, juta. Sekarang 7 disusuli dengan 22 kosong. Begitu banyak sekali. Kita pun tak boleh faham banyak mana ya. Maka saintis membuat siasat nak memudahkan kefahaman. Sama seperti pendekatan Quran. Susah faham? Mari kita kiaskan dalam bentuk yang anda faham. Itu juga pendekatan Quran. Saintis juga menggunakan pendekatan yang sama. Ini susah anda fahami? Tak mengapa. Kita kiaskan dengan sesuatu yang anda faham. 70 sextillion lebih kurang jumlah pasir yang terdapat di semua pantai di dunia, dan jumlah pasir yang terdapat di semua gurun di dunia kali 10. Jadi siapa yang rajin, silalah pergi mengira pasir. Di semua gurun di dunia, di semua pantai di dunia. Lepas anda mengira, timestamp, kata orang, senang. Kali 10. Itulah lebih kurang jumlah bintang di angkasa lepas. begitu banyak, begitu dahsyat, kadangkala menggerunkan. Maka Allah menarik perhatian kita kepada makhluk ini. Ini besar makhluknya, kamu besar mana? Akhirnya kita kias ke situ. Kita ni kerdil halus, berada di bumi yang kita rasakan besar. Bintang matahari berganda-ganda lagi besar daripada bumi. Ada bintang yang berganda-ganda lagi besar daripada matahari. Matahari pun bagi kita sudah besar. Ada bintang lebih besar daripada matahari kita. Dan bintang-bintang ini jumlahnya seperti yang kita sebutkan tadi. Jika kita buat peta alam, bukan peta dunia, agaknya kita ni besar mana di peta alam itu? Jika kita melihat atlas, peta dunia, kita pun tak nampak diri kita. Kita cuma nampak peta tentang negara-negara, pulau-pulau, tapi kita tak ada sebab terlampau kecil. Dalam peta alam kita lagi kecil. Allah nak tarikkan perhatian kita tentang kekerdilan kita. Demi bintang yang besar, yang hebat itu, kamu ni besar mana sangat berbanding dengan makhluk itu? Kamu yang ingkar, perlu berfikir tentang makhluk yang besar ini yang Allah jadikan, dan ia tidak menyusahkan Allah sedikit pun. Inilah sedikit perincian tentang sumpah terhadap bintang yang merupakan mukadimah pembukaan kepada surah An-Najmi ini. Wan-Najmi iza hawa. Demi bintang ketika ia terbenam. Ulama mentafsirkan hawa sebagai terbenam. Bila kita buka kamus Arab untuk lebih memahami hawa, umumnya hawa diartikan sebagai jatuh. Sesuatu itu jatuh. Jatuh ke dalam, jatuh ke bawah, itu hawa. Maka wan-najmi iza hawa, demi bintang ketika ia jatuh merudum. Susah kita nak faham. Kecuali jika kita merupakan pakar astronomi. Kita yang mengkaji. Lantas, ulama cuba memberi makna kepada kalimat yang perlukan kajian ini. Mereka mengatakan terbenam. Terbenam mungkin boleh kita terima, tapi kita kena berikan sedikit perincian tentangnya. Apa maksud terbenam di sini? Jika anda membaca buku saya Quran Saintifik, saya cuba memberi makna pada kalimat-kalimat ini. Dan di sana ada satu surah yang terlampau penting berkaitan dengan nujum, dengan bintang-bintang. Surah Waqi'ah. Waqi'ah. Waqi'ah artinya jatuh merudum. Itu tema surah. Waqi'ah. Waqi'ah dari waqa'ah, jatuh. Dalam surah itulah Allah bersumpah dengan satu sumpah agung. La uqsimu bima waqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat jatuh merudumnya bintang-bintang. Dan sumpah ini sumpah yang besar kalau kamu faham. Allah susuri dengan sumpah itu dengan kalimat, sumpah ini la azim, azim, besar. Lau ta'lamuna azim. Jika kamu tahu, kamu akan sedar sumpah ini sumpah besar. Jadi di surah Waqi'ah, bila Allah bersumpah tentang bintang-bintang, Allah bukan sekadar bersumpah. Allah berkata, sumpah aku ni besar. Kalau kamu tahu, kalau kamu faham. Maksudnya, ada sesuatu di langit sana yang sedang berlaku, yang kita tak faham. Yang kita tak tahu, apa sedang berlaku. Tapi Allah tak perincikan tentangnya. Sekaligus Allah mahu kita mengkaji. Maka ayat-ayat seumpama itulah yang merangsang kelahiran pelbagai saintis sebelum ini. Mereka nak mengkaji alam. Dan bila mereka mengkaji, mereka kaitkan dengan Quran, mereka jatuh cinta pada Quran. Dan sumpah tentang bintang yang saya sebutkan tadi, Allah bersumpah tentang tempat jatuh merudumnya bintang-bintang, terdapat dalam surah Al-Waqi'ah ayat 75-76. Itu sumpah yang besar. Bila saya baca ayat ini, saya cuba beri makna pada ayat ini. Apa yang Allah nak beritahu pada kita? Yang kita sedar ialah ada benda berlaku di angkasa yang aku tak tahu, yang kita tak tahu. Tapi Allah kata ia kejadian yang besar kalau kamu tahu. Baru-baru ini para saintis menemui satu fenomena yang menakjubkan lagi mengerunkan. Fenomena yang dinamakan sebagai black holes. Dalam bahasa mudah, kita terjemahkannya sebagai lubang hitam. Tapi kalimat yang lebih saintifik ialah lohong hitam. Black holes. Lohong hitam. Baru ditemui bahawa di angkasa sana ada satu fenomena yang menakjubkan, menggerunkan, yang bernama lohong hitam. Lubang hitam. Menakjub dan menggerunkan. Mengapa? Dia menelan bintang-bintang. Bayangkan bintang-bintang sudah besar. Dia mampu menelan bintang-bintang satu per satu. Dan bintang yang dia telan tak boleh keluar sampai bila-bila. Ini menggerunkan. Apa jadi jika contohnya lohong hitam itu mendekati kita? Mungkinkah dia akan telan dengan kita sekali, hilang selama-lamanya? Sebab itu saintis mengatakan ini menggerunkan. Tapi yang mereka nampak ialah satu fenomena yang menarik bintang-bintang, menelannya sehingga cahaya pun dia telan. Bayangkan cahaya yang kita lihat ini, ia satu fenomena. Cahaya pun dia telan. Dan bila cahaya dia telan, maksudnya dia hitam kadar cahaya. Sebab cahaya pun dia telan. Ini menggerunkan. Ia dinamakan sebagai black hole. Bila saya baca surah Waqi'ah 75-76, saya terfikir Allah ma'alam, Allah lebih mengetahui. Tapi penemuan kita hari ini memberi satu makna kepada ayat itu pada saya. Mungkin dia bermaksud black hole, tapi saya masih mengatakan mungkin Allah lebih mengetahui. Dan ia memang menggerunkan, maka Allah berkata bahawa tempat jatuh bintang-bintang ini besar, hebat, jika kamu faham. Maka itu nak saya kaitkan dengan sumpah ayat 1. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika ia terbenam, ataupun demi bintang ketika dia hawa. Hawa dalam bahasa Arab artinya jatuh merudum. Maka saya kaitkan dengan surah Waqi'ah 75-76. Allah ma'alam, mungkin ia bermaksud bintang ini pada suatu ketika akan jatuh merudum dalam satu tempat yang bernama lohong hitam yang baru ditemui oleh para saintis pada hari ini. Tapi Allah lebih mengetahui. Dan sumpah ini menarik perhatian kita untuk mengkaji. InsyaAllah. Terus kita masuk ke ayat nombor 2. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu Muhammad itu dia tidak sesat, tidak pula dia keliru. Ini sebagai jawapan kepada kafir Quraisy dan sekutu-sekutu mereka yang mengatakan Muhammad sesat. Apa saja yang baru mereka kata sesat. Apa saja yang bercanggah dengan budaya adat resam mereka, mereka namakan sebagai sesat. Itu ciri kesesatan bagi mereka. Yang baru mesti salah. Yang baru mesti sesat. Yang bercanggah dengan apa yang kita faham mesti salah. Yang bercanggah dengan apa yang kita faham mesti sesat. Kaedah itu salah. Tak mestinya yang baru itu salah, yang baru itu sesat. Tak semestinya yang berbeza dengan adat kita, budaya kita itu salah. Sebab sesat, salah, betul, hak, benar perlu diletakkan di atas ciri kebenaran. Selepas itu baru kita boleh menilai sama ada sesuatu itu benar ataupun tidak. Sebab itulah Rasul-Rasul diutuskan untuk meletakkan garis panduan itu. Bermula sejak dahulu dengan turunnya Nabi Allah Adam, disusuli dengan Nabi Nuh, dan juga rasul-rasul yang lain, semua mereka membawa kompas, peta sebagai panduan. Yang mengikut peta itu benar. Yang tidak mengikut peta itu, itulah sesat. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa satu cara hidup yang selari dengan peta-peta sebelum ini. Boleh dirujuk Nabi Ibrahim, Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Musa dan lain-lainnya membawa konsep ketuhanan yang sama. Di sana cuma ada satu Tuhan, dia adalah Allah, yang selamat ialah yang beriman kepadanya dan sembah dia dengan cara yang dia tetapkan. Itu konsep yang tak pernah berubah dan Muhammad membawa konsep yang sama. Tiba-tiba kamu mengatakan dia sesat. Atas neraca apa kamu mengatakan dia sesat? Rupa-rupanya neraca yang mereka gunakan ialah neraca ciptaan mereka sendiri. Neraca ciptaan manusia, nak menilai manusia, mana boleh? Manusia cipta neraca untuk menilai manusia yang lain. Tak boleh. Manusia ada kepentingan. Neraca ini perlu datang dari luar manusia dan kemanusiaan. Baru betul. Maka ia datang dari pencipta manusia. Maka itulah yang dikatakan sebagai neraca ketuhanan. Kalau kita menggunakan neraca itu, insyaAllah, kita tak akan sesat. Sebagaimana Allah berfirman, kawanmu Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Dan seterusnya, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa, disambung dengan ayat keempat, in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak bercakap mengikut kemahuan hawa nafsu. Ucapannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Saya tertarik dengan dua tafsiran. Sebab saya rasa itu tafsiran yang mantap. Secara umum, kalau kita baca ayat ini, apa yang kita faham? Kita faham apa sahaja yang Nabi kata, semua wahyu. Apa sahaja yang Nabi kata, semua wahyu. Secara dasarnya, kita bertuju tentang satu hakikat. Apa sahaja yang Nabi kata, maka ia tidak terbabas daripada kebenaran. Apa sahaja yang Nabi kata, tak terbabas daripada kebenaran. Tetapi yang Nabi katakan dalam bentuk wahyu yang khusus, hanyalah dalam bentuk yang khusus. Lantas, Nabi boleh berjenaka, Nabi boleh melawak, tapi jenaka Nabi hak, jenaka Nabi benar. Lawak Nabi benar. Tapi dia bukan Quran. Tapi boleh kita jadikan sebagai panduan hidup. Sebab apa sahaja yang Nabi kata, walaupun ketika melawak, ketika berjenaka, semuanya tak terbabas daripada landasan yang diizinkan Allah. Maka itu tafsiran yang pertama. Bahawa Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu, semua diwahyukan dengan maksud Nabi tak bercakap mengikut hawa nafsu. Apa yang baginda katakan hatta ketika berjenaka sekalipun masih di atas landasan kebenaran. Menjadi sunnah ikutan kepada kita. Itu satu tafsiran. Namun Imam Ibn Kathir mengkhususkan maksud ayat ini. Imam Ibn Kathir berkata, apa sahaja yang Allah perintahkan secara khusus untuk Nabi sampaikan, daripadanya Nabi tak mengubah sedikit pun, disampaikan tepat seperti yang Allah mahu. Sebab itu salah satu ciri Nabi ialah amanah. Salah satu sifat wajib Nabi ialah amanah. Cirinya lagi satu ialah tabligh, menyampaikan. Apa yang Allah suruh sampaikan, Nabi tabligh, Nabi sampaikan. Disampaikan dengan amanah, tak diubah sedikit pun mengikut kehendak baginda. Itu tafsir Ibn Kathir. Imam An-Nasafi mentafsirkannya sebagai Al-Quran. Apa sahaja yang Allah wahyukan ke atas Nabi Muhammad dalam bentuk Al-Quran, satu pun tak diubah baginda. Semuanya tepat seperti yang Allah hendaki. Rasa semua ini merupakan tafsiran yang ada kebenarannya. Saya lebih cenderung menerima Imam Ibn Kathir dan Nasafi sebab ruhnya agak mantap. Ibn Kathir berkata, apa yang Allah perintahkan Nabi tak ubah. Imam An-Nasafi berkata, apa saja yang Nabi cakapkan dalam bentuk wahyu Al-Quran, semua tak berubah. Jadi itu saya rasa pegangan yang boleh kita pegang untuk memahami ayat yang kita sebutkan tadi. Walaupun secara umumnya semua perkataan Nabi merupakan landasan hidup kita. Tak ada satu pun yang terbabas daripada syariat, walaupun perkataan Nabi itu diucapkan ketika baginda sedang berjenaka. Semuanya sandaran pada kita. Tak terbabas daripada kehendak ilahi. Maka ini kita kaitkan dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Dan terus kita masuk ke ayat yang kelima. Yang mengajar itu ialah Jibril yang sangat kuat. Jibril merupakan salah seorang malaikat yang wajib kita imani. Dia syadidul quwa, sangat gagah perkasa. Dia juga mempunyai akal yang cerdas. Jadi Jibril ini cerdas. Allah jadikan makhluk ini cerdas, hebat kefahamannya. Dan ini merupakan kenyataan Allah berhubung makhluk yang berada di alam ghaib. Maka kita percaya, kita beriman. Dan sememangnya Jibril ini memang utusan Allah yang istimewa. Jibril membawa wahyu daripada Allah kepada Rasul-Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan kadangkala Jibril turun mendekati Nabi dalam bentuk yang asal, dalam rupa bentuk yang asal, hanya beberapa ketika. Dan ini kita akan bicarakan pada sesi pertemuan yang lepas tentang rupa bentuk Jibril dalam bentuk yang asal. Bagaimana rupanya? Ini tentang Jibril. Tapi secara dasarnya, ayat 5 yang kita bacakan tadi menceritakan tentang sifat Jibril yang sangat kuat, mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril menampakkan dirinya dengan rupa yang asli ketika dia berada di ufuk yang tinggi. Dan saya katakan tadi, ini perbincangan pada sesi pertemuan yang lepas. Yang nak saya fokuskan sekarang ialah tentang wahyu itu. Apa saja yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, dia wahyu. Jadi bagi kita wahyu ini maha penting. Dan kebetulan kita di musim Quran, kita di musim Ramadan, kita berada di musim Quran. Kita nak mengkaji Quran. Dan seringkali saya mengungkapkan kalimat, jangan hanya mengaji, tapi hendaklah kita mengaji dan mengkaji. Kita dilanda terlalu banyak isu yang memerlukan neraca penilaian yang betul. Isu liwat, isu sumpah, sumpah dan sumpah, isu pergeseran umat Islam. Bila kita masuk di Ramadan, isu Tarawih, isu yang pelbagai yang melanda umat Islam, yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan agama yang khusus, yang berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya, serangan-serangan yang melanda kita itu datang tanpa hentinya. Dan kita perlu menilai dengan cara penilaian yang betul. Neraca kita kena betul. Apakah neraca yang betul itu? Neraca yang betul mesti berbalik kepada apa yang Nabi sampaikan dalam bentuk wahyu. Sebab Allah berfirman, Nabi tidak bercakap menurut hawa nafsu. Semua diwahyukan. Maka kita perlukan neraca yang tidak mengikut hawa nafsu manusia. Seringkali yang kita berpegang itu, kita berpegang dengan neraca yang mengikut hawa nafsu manusia. Mengikut pemimpin tertentu, mengikut orang-orang tertentu yang ada kepentingan, neracanya menjadi neraca kita. Tanpa kita sedari, kita sedang mengikut neraca manusia. Sekarang kita kena keluar dari neraca manusia. Kita jangan jadi lagi pak turut kepada manusia. Kita nak kembali kepada neraca Allah. Dengan neraka Allah itu, kita menilai isu yang berlaku depan mata kita. Baru depan. Dan baru selamat. Sebab itulah kita kena mendekati Quran. Dan di musim Ramadan, seringkali ungkapan yang saya sebutkan ialah jangan hanya tadarus. Kita perlu bertadarus, saya bersetuju. Tapi jangan hanya bertadarus. Gunakan juga kesempatan ini untuk bertadarus dan memahami. Jika anda tak sempat khatamkan Quran pun tak apa. Tak apa. Ada setengah orang, dia nak khatamkan sangat-sangat Al-Quran. Selepas dia khatamkan, nak buat kenduri. Tak habis-habis dengan kenduri. Bangsa saya ni tak habis-habis dengan kenduri. Habis satu benda, kenduri. Kenduri tak habis-habis. Di musim Ramadan pun, lepas khatam nak kenduri juga. Yang paling penting bagi saya bukan sekadar khatam. Cuba anda fikirkan mana lebih baik. CA. Dia mengaji Quran, tadarus Quran di musim Ramadan. Kemudian di hujung Ramadan dia khatam Quran. Sadaqallahul azim. Dia khatam Quran. Tapi otaknya masih kosong. Otaknya masih beku. Otaknya sama seperti tahun-tahun yang lepas. Sebab apa saya berkata demikian? Dia cuma baca. Dia tak tahu apa maksud bacaannya. Dia baca, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Apa maksudnya? Tak tahu. Tak tahu baca saja. Tak tahu. Itu contohnya. Lantas pada dia tak tahu, mindanya kosong daripada wahyu. Minda dia kosong daripada wahyu, berdepan dengan isu, dia tak menilai mengikut wahyu. Ketika dia tak menilai mengikut wahyu, selepas dia mengaji Quran, dia boleh menjadi penyebar fitnah. Dalam isu liwat, dia sebar lagi isu liwat dalam bentuk yang mengaibkan orang lain. Tapi selepas mengaji Quran, sadaqallahul azim, lepas sebar fitnah. Baca Quran ni sunat. Sebab fitnah ni dosa besar. Dosa besar yang menenggelamkan pahala mengaji Quran. Itu contoh A. Tapi dia khatam Quran. Dia buat kenduri puluk kuning lah. Dengan kurma Madinah. B. Fokus gambar pada B pula. B. Orang tanya padanya di hujung Ramadan, you khatam dah Quran? Dia pun menjawab penuh kesedihan, tak sempat khatam. You tak khatam, I khatam. I khatam. You tak khatam, awak you teruk sangat. Dia khatam, si A tu mendabik saja dia khatam sambil sebab fitnah, sebab nilai dia tak betul. Si B kata, I tak sempat khatam, I sempat habis semua 15 juzuk sahaja. Why? Mengapa? Sebab I banyak nak tengok maksud dia. Selepas I baca 10 ayat, I akan ambil tafsir Al-Azhar oleh Hamka untuk melihat tafsirannya. Jadi I di samping mengaji, I tengok juga maksud dia. Sebab itu I tak sempat khatam, sebab banyak masa I melihat maksudnya. Cuma sekarang alhamdulillah, walaupun I tak khatam, saya cuma sempat habiskan 50 juzuk. Hanya 50% daripada Quran. Saya kalah dengan you waktu, saya mengaku. Tapi sekarang saya faham apa nilai yang perlu ada pada saya. Berdepan dengan isu yang berbagai hari ini, saya rasa alhamdulillah neraca saya tahun ini berbeza dari tahun-tahun yang lepas. Saya nampak jalan keluar kepada masalah. Saya nampak nilai yang perlu saya bawa ketika menangani masalah. Tapi saya tak khatam. Tak ada puluk kuning bagi saya. Mana lebih baik? Seorang yang khatam tapi otaknya lama. Mungkin otak itu membawanya terjebak pada perbuatan benda-benda yang kita katakan dosa besar. Itu A. Dengan B, yang tak khatam tapi dia faham nilai yang dibawa oleh Quran dan dia terapkan nilai itu dalam kehidupannya. Mana lebih baik? Apa pilihan anda? A atau B? Sudah pasti jawapannya B, betul. Itu lebih baik. Ini hendak saya bawa pada pada kali ini. Tetapi sudah pastinya jika anda boleh khatam dan faham, kata orang Kokdiang lagi sempoi. Jika anda boleh khatam dan faham, lagi baik, lagi elok. Maka itulah yang nak kita kaitkan dengan wahyu. Jika boleh, jika anda pimpin tadarus di surau dan sebagainya, bawa pendekatan seperti itu. InsyaAllah. Paling-paling kurang lepas anda habis satu juzuk setiap hari, selepas selesai tadarus harian, maka ada seorang yang sebelum itu telah mengkaji ayat-ayat penting yang tidak difokuskan, dia sampai maksud ayat. InsyaAllah. InsyaAllah. Akan ada banyak kebaikan Ramadan kali ini berbanding Ramadan di tahun-tahun yang sebelumnya. InsyaAllah. Jadi itulah yang tidak saya sebutkan, tuan-tuan dan perempuan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dimuliakan. Semoga insyaAllah 7 ayat yang kita bacakan tadi mendatangkan satu kefahaman kepada kita untuk meledakkan Ramadan tahun ini dengan Al-Quran, dengan cara kita tadarus dan memahami, ataupun kita mengaji dan kemudian kita mengkaji, insyaAllah. Allahumma alam bisawab. InsyaAllah kita buka pada soalan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada. Dengan Ustaz, ada? Menurut pendapat Dr. Yusof Qardawi, dibolehkan wanita yang haid membaca Quran dalam 3 keadaan, iaitu pendakwah, pendidik dan pelajar. Selain dari itu adalah haram hukumnya. Jadi adakah apa-apa dalil yang mengatakan wanita haid boleh membaca Quran dengan niat zikir? Dalam kes ini memang cantik pernyataan Dr. Yusof Qardawi, iaitu pembacaan Quran bagi wanita yang haid secara dasarnya hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram kecuali dalam 3 keadaan. Malah fatwa itu akhirnya menjadi suatu yang semakin kuat dan semakin kukuh, iaitu dikecualikan wanita haid yang hendak mengaji Quran, dikecualikan hukum haramnya bagi wanita-wanita seperti pendakwah. Pendakwah yang menyampaikan Islam kadang-kadang hendak mengaitkan kenyataannya itu dengan ayat Quran. Maka dibacanya ayat, diterangkan maksud ayat. Maka itu satu pengecualian. Yang keduanya, pendidik yang mengajar orang tentang Al-Quran. Sudah pastinya, dia kadangkala memerlukan pembacaan ayat. Apatah lagi jika dia guru Al-Quran. Dia nak betulkan anak muridnya di sudut pembacaan sebagai contoh. Maka nak betulkan mereka, dia kena sebut. Dia sebut ayat Quran. Dikecualikan sebab mendidik itu wajib. Dan yang ketiganya pelajar. Pelajar yang sedang belajar Quran. Ada setengah wanita haidnya mungkin lama sampai 2 minggu. 2 minggu, nak tunggu 2 minggu. Maka dia sudah kehilangan masa yang begitu banyak untuk memahami Al-Quran. Itu pengecualian. Dan secara umumnya wanita yang haid yang lain boleh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang sudah menjadi pembacaannya setiap hari. Pembacaannya setiap hari. Artinya sebagai contoh, ada setengah wanita yang rajin berwirid dengan wirid maksurat. Maksurat merupakan amalan zikir harian. Pagi dan petang yang dibaca dalam bentuk zikir. Dan sebahagian daripadanya ialah ayat-ayat Quran. Sebahagian daripada zikir itu, ia zikir, ia wirid harian. Sebahagian daripadanya ialah Al-Quran. Itu amalan harian wanita itu. Maka jika dia didatangi haid, dia masih hendak berzikir. Zikir-zikir harian daripada Quran itu diizinkan. Maka dia berzikir dengan niat zikir. Ini antara pengecualian yang diizinkan ke atas wanita yang haid. Dalam konteks yang lain, maka ia diharamkan. Ia diharamkan. Cuma wanita juga tidak perlu berasa kecewa bahawa dalam aspek yang lain ia diharamkan. Sebab banyak lagi pilihan-pilihan yang boleh dilakukan wanita yang haid ataupun nifas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak lagi cara yang boleh dilakukan. Contohnya bertasbih, bertahmid, semua itu merupakan cara kita mendekati Allah. Beristighfar dan kita berselawat dan seumpamanya, tak ada halangan sama sekali ke atas wanita haid dan nifas untuk melakukannya. Cuma Quran boleh dalam batas-batas tertentu. Boleh dalam batas-batas tertentu. Tapi tasbih, tahmid yang lain-lainnya boleh dalam semua keadaan. Haid, nifas ataupun tidaknya. Maka masih ada keluasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jika wanita itu, dia dalam haidnya sentiasa nak taat berpadukan syariat, sudah dapat pahala yang besar. Maksudnya, dia cuba ikut syariat, batas-batas syariat, boleh tak bolehnya berpandukan syariat ketika dia haid. Itu sebenarnya yang kita nak tekankan juga. Itu ada benda yang haram. Jangan merungut. Allah mengapa haram? Jika wanita itu dia ikut kehendak syariat yang mengharamkan dia melakukan sesuatu pada ketika tertentu, dia ikut, itu bermakna dia takwa, dia bertakwa. Itu syirik takwa. Inilah yang boleh kita kaitkan dengan persoalan berkaitan dengan hukum mengaji Al-Quran ketika haid. Dan insyaAllah saya rasa fatwa Dr. Yusof Pardawi yang mengaitkan pengecualian terhadap wanita haid yang merupakan pentakwah, pendidik dan pelajar, suatu keluasan yang benar-benar luas. Luas. Kita mungkin berada di penjuru pelajar, mungkin pendidik, pendakwah. Jadi luas sungguh aplikasinya yang mengizinkan kita menggunakan Al-Quran, membaca Al-Quran walaupun ketika haid. InsyaAllah. Ya. Ya. Ya, betul. Ya. Ya. Sunat fajar, maksudnya dia. InsyaAllah. Kalau kita melihat himpunan wirid yang dihimpunkan dalam buku yang bernama Ma'qurat, dihimpun oleh Imam Hasan Al-Banna, seorang pejuang Islam dari Mesir yang akhirnya ditakuti oleh musuh-musuh Islam, terutama Israel, sehingga akhirnya menyebabkan dia dibunuh. Tapi dia dibunuh oleh orang Islam sendiri di bumi Mesir. Maka dia telah meledakkan satu pemikiran baru tentang Islam, iaitu Imam Hasan Al-Banna. Dia telah meledakkan satu perjuangan yang melihat Islam dalam bentuk yang syumul, dalam bentuk yang lengkap. Ada setengah orang, dia cuma melihat Islam dalam bentuk kesufian, dalam bentuk zikir, tasawuf sahaja. Lupa tentang perjuangan dalam masyarakat. Lupa tentang amar makruf nahi mungkar. Ada yang bercakap hanya di penjuru fiqah saja. Lupa di penjuru dakwah dan perjuangan. Maka Al-Banna menghimpunkan semua pendapat sebab baginya Islam lengkap dan komprehensif. Maka dia pun mengatakan Islam sebenarnya kita mau pada dakwah, kita mau pada pendidikan dan sebagainya, dan kita tak mengabaikan kesufian. Kita tak mengabaikan tasawuf. Tasawuf ialah satu usaha untuk membetulkan akhlak dan menjernihkan hati. Maka salah satu pendekatan yang ditekankan lagi, yang perlu kita tekankan pada hari ini, ialah tentang aspek zikir. Zikir merupakan satu cara untuk menjernih ataupun membersihkan hati. Maka zikir ini tak boleh kita abaikan. Sebab Allah di banyak tempat menyuruh kita berzikir. Sebagai contoh, wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu besar. Dan dalam ayat yang lain Allah berkata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hatimu bisa tenang. Jadi ketenangan ada dikaitkan dengan zikir. Zikir sebahagiannya merupakan sesuatu yang amat besar. Dan yang amat besar itu pula dikaitkan dengan solat dan sebagainya. Maka zikir penting. Dan salah satu bentuknya ialah yang kita sebutkan tadi, zikir pagi dan petang. Maka dihimpunkan zikir-zikir yang Nabi buat dalam sebuah buku namanya Al-Ma'qurat. Jadi soalan daripada Riza tadi ialah, apa yang kita maksudkan sebagai pagi? Pagi dimaksudkan sebagai selepas subuh. Itu yang terbaik. Ataupun kita terlewat sedikit dalam kesibukan, tak ada masalah tentangnya. Tapi seeloknya sebelum masuk zuhur, yang masih diistilahkan sebagai pagi. petang selepas maghrib, tapi boleh terlewat sampai tengah malam. Tak semestinya dibaca semua, tapi jangan tinggal semua. Tak dapat buat semua yang sunat ini, jangan tinggal semua. InsyaAllah. Itu kaedah. InsyaAllah. Sunat fajar, selepas kita semayang fardu, selepas semayang fardu subuh, tak ada sunat. Selepas fardu subuh, tak ada sunat, dengan maksud haram melaksanakan solat sunat. Yang dibolehkan cuma solat yang wajib, yang mungkin terpaksa dilakukan disebabkan dahulunya kita tertinggal solat wajib dan kemudian kita nak qadha. Mengqadha solat yang tertinggal dahulu ada dua pendapat, dan salah satu pendapatnya ialah mengatakan kita wajib taubat nasuha. Taubat tak nak buat, tak nak mengulangi kesilapan yang lepas, itu taubat nasuha. Taubat tak nak buat kesilapan yang lepas, baru sah. Dan kemudian disusuli dengan kita mengqadha semampu boleh solat-solat wajib yang terlepas. Ada ulama' mengatakan solat seumpama itu yang ada tujuan khususnya boleh dilakukan selepas solat fardu subuh, tapi solat sunat tak diizinkan sehinggalah terbit matahari. Bila terbit matahari, ada satu nas ataupun ada nas mengatakan Nabi solat sunat fajar, sunat fajar. Rizal masukkan itu. Okey. Tak apa, saya jawab ni dulu. Soalan itu mungkin lain sedikit. Selepas terbit matahari, ada nas mengatakan disunatkan kita semayang sunat isyrak. Sunat terbit matahari, sunat isyrak. Tapi bila kita kaji nas itu, dia tak kuat. Dia tak kuat. Cuma dalam masyarakat kita, dia dipopularkan oleh orang-orang tua kita dahulu, sunat isyrak. Tapi bila kita kaji balik dalil, dia tak kuat. Dan bagi kita dalil ni terlalu penting untuk kita kaji. Sebab apa? Jika kita buat sesuatu ibadah khusus, tak ada dalil, dia bid'ah. Dia bukan mendatangkan pahala, boleh mendatangkan dosa. Sebab kita memandai-mandai ataupun dalilnya dipertikaikan, lebih baik jangan buat. Sebab tidak kukuh alasannya. Itu Islam. Sunat isyrak tidak kukuh alasannya. Tapi yang kukuh alasannya bukan isyrak, duha. Yang kukuh alasannya ialah sunat duha. Selepas terbit matahari di pagi hari, jangan terus semayang sunat duha. Tunggu sampai matahari, kata orang kita, dah sampai ke tahap tinggi segala. Pandangan dari jauh, tengok, sudah tinggi segala. Dari jauh, pelukok betul-betul taklah sampai segala. Itu dia, tak sampai pun. Tinggi sangat-sangat. Dari jauh, di ufuk sana, tinggi segala. Ataupun berpandukan nas yang lain, iaitu sekadar tulang ataupun belakang unta sudah merasai kepanasan matahari. Di matahari baru naik setinggi segala, belakang unta baru terasa panasnya, itu waktu kita boleh mula melaksanakan sunat duha. Dia waktunya luas, panjang, sampai dekat-dekat waktu zuhur. Paling kurang 2 rakaat duha. Jadi ada ulama mengatakan yang dimaksudkan isyrak di sini mungkin duha. Sunat terbit matahari tak ada. Yang ada sunat selepas terbit matahari dan matahari tingginya segala, dia panggil duha. Maka kita boleh lenyapkan isyrak dari kamus ibadah kita, buang terus pun tak apa, lagi bagus, dan kita tumpukan kepada duha. Adapun soalan tadi berkaitan sunat fajar, sunat sebelum subuh, fardu subuh, 2 rakaat sebelum fardu subuh, ya benar, Nabi SAW tidak meninggalkannya. 2 rakaat sebelum fardu subuh. Selepas subuh tak ada dah sunat rawatib, sunat ma'diyah, cuma qabliyah. Qabliyah artinya 2 rakaat sebelum subuh. Itu Nabi tekankan sana. InsyaAllah. Allahu a'lam. Ya, sila. surah. Ya, terima kasih. Seorang wanita yang haid membaca terjemahan Quran. Alhamdulillah, satu amalan yang baik dan boleh. Boleh malah digalakkan. Bila seorang wanita yang haid itu, dia menggunakan Quran yang terdapat dalamnya terjemahan. Dan secara umumnya, yang digunakan di Malaysia ini, tulisan-tulisan terjemahan lebih banyak daripada tulisan-tulisan Quran. Tulisan Quran yang asli, kemudian dikelilingi oleh terjemahannya dalam bahasa Malaysia kita dan sebagainya. Dan secara umumnya, ruang untuk terjemahan lebih banyak daripada ruang untuk ayat Quran yang asli. Maka wanita yang haid dan seumpamanya boleh memegang Quran seperti itu dan membukanya untuk melihat terjemahan Quran. Dengan cara mungkin dia baca di hati. Dia nak baca, baca tak baca, tengok baca di hati. Hati juga membaca Quran dan kemudian melihat terjemahannya. Itu salah satu cara untuk melaksanakan juga tuntutan Quran, untuk mendekati Quran. Tapi pada ketika yang sama, meraih syariat berkaitan wanita yang haid. Itu suatu pendekatan yang baik. Jawapannya boleh. Buka Quran terjemahan, kita baca dengan hati kita, melihat ayat tu kita baca, kemudian tengok terjemahannya. Ataupun bagi setengah wanita, dia waktu haid, boleh beli ini, dia panggil iPod kan? Satu alat yang dalamnya ada Quran. Saya dapati ada, tapi mahal sikit lah. 200-300. 200-300. Saya pun tahu baru ni, sudah pergi ceramah pada Petronas, bersama tilawah dapatlah satu beg besar. Hadiah. Baru ni buka. iPod tu ada. Kita pergi mana pun, kita pasang aja. Ikut surah yang kita mau. Ada dah. Ada dah. Jadi kita pasang. Wanita boleh manfaatkan teknologi. Dipasang. Kemudian 10 ayat berhenti. Tengok tafsir Azhar ataupun terjemahan Quran. Jadi banyak cara yang boleh kita buat hari ini untuk terus mendekati Quran walaupun ketika haid dan nifas. Jadi soalan tadi bagus. Membuka lagi ruang untuk kita memahami cara praktikal untuk kita mendekati Quran walaupun ketika haid dan nifas. InsyaAllah. Allahumma'alaikum. Saya ingin bertanya di bulan Ramadan, apabila seorang perempuan haid, apakah amalan yang boleh dilakukan? Baru jawab. Bolehkah kita baca Quran yang bertafsir dengan niat berzikir? Boleh, seperti yang saya jawabkan tadi. Adakah antara amalan yang boleh dilakukan secara optimum? Apakah amalan yang boleh dilakukan secara optimum untuk membaiki amalan kita di musim Ramadan? Paling penting jaga lidah. Di samping amal-amal yang kita sebutkan tadi, tambahan lagi jaga lidah. Jangan mengumpat, jangan mengata, jangan sembang-sembang kosong. Itu kita jaga. Kalau bolehnya, kalau bertemu orang tu sembang ala kadar sajalah. Katalah bertemu di pasar Ramadan. Hai, jumpa di pasar Ramadan. Assalamualaikum. Hai, banyak barang beli. Contohnya jumpa kan. Jangan sembang lama-lama sangat. Nanti nak kona pergi ke lain. Sembang sikit-sikit cukup. Jumpa. Assalamualaikum. Salam. Beli barang banyak. Adalah sikit-sikit. Ini untuk tahan 2 hari. Contohnya kan. Baik. Jumpa lagi. Tak kata cukup. Jangan kona. Nanti nak masuk ikut tu. Nak masuk lewat. Nak masuk sumpah. Macam-macam. Akhirnya lewat buka puasa. Jadi kita tak mahu semua itu. Kita nak tumpu pada ibadah yang khusus. InsyaAllah. Ya, sila. Ya. Ya, betul. Praktikal. Sunat ketika kita nak tidur tu kita ambil wuduk sunat. Itu amalan yang baik. Selepas tu kita berzikir dengan membaca ayat Quran tertentu. Surah Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, ayat kursi. Doa pada Allah. Ini rutin yang bagus. Rutin yang baik jika diamalkan. Dalam keadaan berwuduk. Berwuduk itu paling baik. Soalan yang praktikal ialah. Kalau kita tidur kadangkala. Ya, soalan yang praktikal kena sebut kan. Tersentuh. Tersentuh isteri ke. Ataupun isteri berwuduk. Tersentuh suami. Ini melihat kepada apa yang kita fahami. Tentang ilmu fiqh kita. Dalam agama. Pendapat ini semuanya berlapik kepada cara ulama' fahami hadis. Ada ulama' memahami hadis yang mengatakan tentang hal ini dan rumusannya tak batal wudu. Sentuhan suami isteri tak batal wudu. Kecuali sentuhan bersyahwat. Kecuali sentuhan bersyahwat. Jadi maaf cakap, jika sentuhan itu bersyahwat, batal wudu. Ha, tapi tak apa, itu memang satu tuntutan yang lain pula. Jadi tak ada masalah. Imam Malik mengatakan sentuhan lelaki perempuan tanpa syahwat tak batal wudu. Saya bila mengamati nas-nas yang diutarakan, mengamati pandangan-pandangan ini, saya cenderung dengan itu. Saya cenderung dengan itu. Ini saya bicarakan dengan anda yang belajar. Kalau kita belajar, kita akan sampai ke tahap mengamati pelbagai pendapat. Dan bila kita mengamati pelbagai pendapat, kita nak faham fatwa ulama ini, Imam Syafi'i, Malik ini dari sumber mana? Adakah sumber dia kuat? Itu yang akhirnya nak kita fahami. Bukan sekadar pendapat imam tu, tapi apa lapiknya? Apa lapiknya? Dan kemudian diutarakan betapa Nabi pernah disentuh oleh Aisyah ketika Nabi solat malam. Ada hadis yang sahih mengatakan daripada Aisyah, aku tidur seperti terbujurnya mayat depan Rasulullah yang sedang solat malam. Maksudnya rumah Nabi itu kecil. Taklah macam kita, cik, ada bilik khas pula. Hebatlah kan kita. Tapi bilik Nabi kecil. Kecil, tak besar, tak mana. Yang Aisyah tidur, kata Aisyah terbujur macam mayat depan Nabi. Nabi dok solat. Nabi tak kacau isteri. Nabi kata, oi, aku nak sembahyang ni. Isteri tidur dia tak kacau. Dia yang sembahyang. Masya Allah. Masya Allah. Dia sembahyang. Isteri tak apalah. Dia mungkin kerja teruk, sian kat dia. Terbujur depan nak kata sejadah pun boleh lah. Depan sejadah. Siap pergi ke dia. Tapi Aisyah juga beritahu. Di satu ketika tu aku tengah tidur, aku terjaga. Kemudian cari Nabi di sebelah aku, tak ada. Tak ada. Maka aku terasa dia pergi ke rumah isteri lain. Okay. Wanita tu sifat tu mesti ada. Itu petanda baik. Cemburu. Tapi jangan sampai bawa parang dan kapal. Jangan sampailah ke situ. Terutama yang poligami. Jadi, jangan-jangan pergi ke rumah isteri lain. Tapi cari lagi, kata orang gagal lagi lah. Tengah duduk semayang. Terkena muka Nabi. Kena muka Nabi tengah duduk semayang. Itu hadisnya, hadis cerita keluarga Nabi. Tapi di sana ada fiqahnya. Di sana ada hukum fiqahnya. Cerita buat keluarga Nabi, tapi di sana ada fiqahnya. Nabi tengah solat. Sudah pasti Nabi berwuduk. Haram solat tanpa wuduk. Kemudian Aisyah mencari Nabi, tersentuh muka Nabi. Nabi tak kata, pacai pula ayat semayang. Nabi tak kata macam tu. Nabi tak kata, Allah, Aisyah, awak lah pergi sentuh muka. Ini abang tengah sujud, elok punya sujud ni, kacau. Allah kena pergi ambil pula ayat semayang. Nabi terus semayang. Jadi timbul hukum mereka. Jadi hukumnya, bagi Imam Malik, sentuhan tanpa syahwat. Ini bukan sentuhan syahwat. Nak cari Nabi, tersentuh. Nabi pun faham. Ini bukan sentuhan syahwat. Nabi terus solat. Tapi bagi mazhab Syafi'i, batal. Tapi bila kita amati, Nabi tak batalkan wuduk je. Nampak tu saya cenderung dengan pendapat Maliki atas dasar itu. Bahawa sentuhan suami isteri yang tak sengaja tanpa syahwat ini, ketika tidur sekalipun, maka tak membatalkan wuduk. Tapi dia batal dengan syahwat. Ini praktikal bagi kita pergi ke Mekah. Dengan bertawaf, labbaik Allahumma labbaik. Tak fikir syahwat apa? Kau fikir Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba main, kalau seorang lelaki kan, tengah tawaf, pakai ihram tu kan. Tu buka. Labbaik Allahumma labbaik. Main seorang perempuan dari Afrika. Kurang perutah. Tu langak kita. Terperanti. Allah, nak ambil wuduk pula dah. Bukan dia senang nak ambil wuduk tu. Di Mekah ni bukan dia senang nak ambil wuduk sekarang ni. Pergi nak ambil wuduk satu hal, nak patah balik. Bayangkan jika berlaku itu kat atas wanita yang berumur ke tak sihat. Katalah lelaki tengah tu kan dalam begitu tersentuh muka dia. Labbaik Allah, Allah, wanita tu pula yang tak sihat nak ambil wuduk pula. Sikit punya masalah besar. Ha, sebab itu tekah ini kalau kita faham dasarkan ilmu, dia cantik. Dia kadang-kadang cukup mudah. Cukup mudah tapi berdasarkan nas. Tapi jangan cari mudah. Saja cari mudah. Mana dia kalau boleh tak usah semayang langsung ni? Ha, dia cari mudah. Ada tak kalau boleh tak usah semayang langsung? Nas yang mengatakan kalau boleh lah tak usah semayang langsung. Ada tak nas tu? Ha, itu penyakit. Yang tu penyakit. Yang tu memang syaitan. Ha, tapi ini bukan cari mudah. Cari nas yang kuat. Kebetulan nas yang kuat itu dia. Dan bila kita amal, mudah pula. Ha, cantik. Ha, ini mungkin berkaitlah dengan soalan tadi. InsyaAllah. Allah Allah. Ya, silah. Ya. Oh, dapat diikuti dalam bentuk sempurna itu lagi baik. Cuma boleh kita melihat perbezaan dan perubahan teka. Kajian ulama ada yang melahirkan pendapat macam tu. Iaitu tadi kita sebut maliki. Tapi wuduk kita bukan maliki. Seolah-olah kita ambil satu bahagian, tak ikut bahagian yang lain. Di pendapat itu pun saya setuju. Kena ikut, ikut betul-betul. Cuma dalam Islam, kita sudah berpegang dengan satu pandangan. Dan satu pandangan. Dan pandangan itu adalah fiqhnya. Artinya di Malaysia kita ikut mazhab Syafi'i. Kita faham mazhab Syafi'i ini mazhab yang muktabar. Mazhab yang muktabar. Apa yang kita maksudkan sebagai muktabar ialah suatu fatwa, satu peraturan yang berbalik akhirnya pada Quran dan Sunnah. Cuma itu kefahaman Imam Syafi'i, pentafsiran Imam Syafi'i. Mengikut Al-Syafi'i artinya mengikut suatu landasan yang tak terbabas daripada Quran dan Sunnah. Cuma dalam aspek yang tertentu. Kadang-kadang berlaku sesuatu yang boleh menimbulkan kesusahan untuk menghayati. Ha, maka pada ketika itu tidak salah. Kita mencari sesuatu yang praktikal tapi berbalik pada Quran dan Sunnah. Masih boleh. Amalan sebagai contohnya amalan di Malaysia bab zakat sebagai contoh. Memang kita ciplak daripada Imam Abu Hanifah. Dari aspek lain, memang kita ikut yang asal mazhab Syafi'i. Tapi aspek contohnya, tak keluarkan zakat daripada makanan asasi tapi mengeluarkan wang. Sebab wang itu nampak lebih penting pada hari ini. Maka dia mengikut Mu'adh bin Jabal, sahabat Nabi. Dan pendapat Mu'adh bin Jabal dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Tapi tak dipegang sangat oleh Imam Syafi'i. Jadi kita ambil satu bahagian sebab nampak dia lebih relevan. Konsepnya lebih kurang begitu. Konsep lebih kurang begitu. Sama juga dengan kita pergi ke Mekah, orang tua-tua. Orang tua-tua yang nak lontar jamrah. Tak boleh lontar malam kalau ikut yang kuatnya. Tapi sekarang jika wanita dan juga orang tua-tua bergaul dengan orang lain, lontar waktu siang boleh kadang-kadang menyebabkan nyawa melayang. Sebab ramai tengok orang bertolak-tolakkan, berpusu-pusu sangat. Dan risikonya pada nyawa. Maka diambil pendapat yang kurang popular. Ada tapi tak popular buat untuk melontar di waktu malam. Aspek lain kita ikut macam biasa. Tapi itu satu pengecualian disebabkan keperluan. Ha, jika itu nerasanya, itu pendekatannya, insyaAllah boleh. Apatah lagi bila kita ikut itu pula, kita tengok di sekitarnya ada hujah yang menampakkan dia diperbolehkan dengan pendekatan seperti itu. Masih diterima. Masih diterima pakai. Sebelum kita tingkatkan ilmu sehingga dia merangkumi semua aspek untuk dihayati, insyaAllah. Saya harap membantu, insyaAllah. Ya, sila. Azrul. Ya. Ya. Betul. Iya. Betul. Betul, solat tarawih di Malaysia ni dia laju lah. Satu identiti lah kita di Malaysia. Walaupun bukan di semua masjid, tapi di banyak masjid, laju. Laju tu sebab apa entah. Tak tahu pasal apa yang lahir kelajuan yang macam tu. Mungkin takut makmum, bosan, jemu. Itu mungkin satu. Takut nanti orang terasa panjang sangat, akhirnya hilang minat untuk datang semula, ataupun untuk sambung solat pada keesokan malamnya. Satu juga. Kadang-kadang disebabkan oleh amaran oleh makmum sendiri. Amaran oleh makmum sendiri. Ini cerita-cerita yang lepas lah. Pukul 10 ada gambar bagus. Kan? Pukul 10 malam gambar bagus. Adalah mungkin Manchester United nak lawan dengan Arsenal ke apa-apa kan. Lawan Liverpool. Yang kaki semayang ni pun kaki bola juga. Bukanlah salah. Bukanlah salah. Tapi dia bagi amaran kepada imam naik jari macam tu. Si imam, kita buat 20 capa 3. Pastikan tu imam habis sebelum pukul 10. Sebab ada hal penting saya pukul 10. Hal penting tu tengok bola lah Manchester United. Waktu imam ni pun dah kena amarah macam tu. Allah kawan punya pulun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca punya laju. Sambung habis. Habis. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takadur. Allah kita jenak tu pun. Ya Allah matilah aku. Matilah aku. Mesti tak sempat habis Fatihah dia rokok. Betul. Yang kita jangka tu betul-betul berlaku. Kita diganggu oleh bacaan dia, diganggu oleh banyak benda. Dengan kita pun kelam kabut. Akhirnya duk baca tak betul pula. Allah, kena ulang balik. Allah tak sempat habis dah. Apa nak buat jika begitu keadaannya? Pertama, pergi cari masjid lain. Pergi carilah masjid lain. Itu yang saya buat. Itu yang saya buat. Saya pilih masjid lain. Malam tu berhabis dengan dia. Berhabis. Kita kejarlah juga. InsyaAllah. InsyaAllah walaupun dia menang, tapi kita kejar. Tak boleh potong dia. Dia mesti menang. Kita kejar dia juga. Tapi insyaAllah malam besok, semayang diteruskan. Tapi, bye-bye imam. Tak datanglah dengan kamu. Pergi masjid lain. Saya ada sebuah masjid yang kekal sampai sekarang setiap tahun. Saya pergi masjid situ. InsyaAllah. Nampak lega selesa dengan saya, isteri saya dan juga anak-anak saya untuk semayang sekali masjid USM. InsyaAllah itu dah saya selesa. Masjid lain cuba-cuba tak jadi. Nanti nampak kekal. InsyaAllah. Jadi cari masjid lain. Tapi cara praktikalnya kita tengah solat. Apa boleh kita buat? Yang kita buat ialah di segi tekahnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Bila kita masuk bersama imam, kita kena habiskan Fatihah. Kita kena habiskan Fatihah. Imam baca laju. Biar dia. Kita baca Fatihah sekadar yang insyaAllah terdaya. Dan kemudian dia rokok. Kita tak habis lagi. Biarkan. Mengikut mazhab Syafi'i, kelonggaran diberi sampai dua rukun panjang. Itu dalam kitab-kitab kuning mazhab Syafi'i. Maksudnya kita habiskan Fatihah dan solat kita sah, kita masih makmum. Selagi mana imam tidak selesai dua rukun panjang. Ini rukun panjang. Nanti orang tanya pula, apa pula rukun pendek? Nantinya lahir kunut panjang, kunut pendek. Semua nak panjang pendek ni. Dalam mazhab Syafi'i ada rukun panjang, rukun pendek. Apa dia rukun pendek dulu? Rukun pendek ialah satu rukun solat yang terhad. Ia tak boleh melebihi kadar masa rukun panjang. Satu contoh, contohnya kita berdiri. Kita berdiri dan apa yang wajib kita baca masa berdiri, masa qiyam? Fatihah. Nyalain sunat. Fatihah tu wajib. Kadar kita baca tu kita dapat anggarkan begini lebih kurang. Seminit ke dua minit. Ataupun seminit lah kata. Rukun panjang. Ada setengah baca Fatihah pun tak apa. Maksudnya tak ada had masa. Panjang mana pun tak batal. Kemudian, atur satu rukun panjang. Selesai. Kita tak sempat ikut. Dia rokok. Allahu Akbar. Rokok. Rokok tu, rukun panjang. Rukun panjang. Boleh panjang. Sami'a Allahu liman hamidah. Rukun pendek. Sami'a Allahu liman hamidah tak boleh lama. Ini mazhab Syafi'i. Batal jika lebih lama dari bacaan Fatihah. Ada bacaan Fatihah. Dia terhad. Jadi sebab itu. Rabbana walakal hamd. Sujud. Jadi tak kira yang rukun pendek. Allahu Akbar sujud. Sujud rukun panjang. Sujudlah lama mana pun. Doalah secara yang betul, tak ada masalah. Seperti semua orang dia sujud lama sangat. Tapi nanti tak galakkan kecuali sembahyang seorang diri. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang sangat. Sekadar sederhana dah cukup. Jadi apa dah rukun panjang? Kita masih baca Fatihah. Imam dah rukuk. Satu rukun panjang selesai. Kita dulu hadis jangan bimbang. Jangan bimbang. Mati sah. Sami Allahu liman hamidah. Belum lagi habis Fatihah, jangan bimbang. Allahu akbar sujud. Dua rukun panjang. Kalau boleh sekadar itu saja. Lepas tu kita habis Allahu akbar, imam tak masuk lagi kepada sujud yang kedua. Imam tak masuk lagi sujud yang kedua. Malah ada setengah pendapat mengatakan imam tak sempat lagi bangun rakaat yang berikutnya. Tapi yang lebih selamat, tak masuk lagi sujud yang kedua. Kita masih berjemaah, semayang kita sah. Boleh. Imam duduk antara dua sujud, kita pun Allahu Akbar rukuk untuk diri kita. Sah, punya kita hambat. Ini kes-kes yang tertentu. Jadi panjang masa, terasa itu praktikal untuk kita hayati pada hari ini. InsyaAllah. Allahumma. Ada yang Al-Azhar Al-Kafi mengatakan bahawa Zulkarnain melihat matahari terbenam di hujung lautan. Kawan saya yang bukan Islam mengatakan ayat ini langsung tidak saintifik. Bagaimana untuk menjawabnya? InsyaAllah dalam buku Quran Saintifik anda boleh lihat jawapan saya di situ. Tapi untuk kita jawab sekarang, kita beritahu pada mereka bahawa pertama sekali memang benar, kita setuju. Dalam surah Al-Kahfi ada kisah tentang Zulkarnain. Betul. You are right, puji dia sikit. Oh, you kaji juga Qur'an, puji dia sikit. Terus mengkaji, kata kat dia. Yang keduanya, memang ada cerita Zulkarnain bermusafir. Dan pada satu ketika, dalam Qur'an disebutkan, Zulkarnain melihat lautan dan matahari sedang terbenam. Dalam lautan yang kelihatan seperti berlumpur, hitam berlumpur. Seolah-olah matahari terbenam di satu kawasan yang melumpur. Seolah-olahnya demikian. Jadi, secara rambang, jika orang baca begitu, orang terlihat. Matahari terbenam di lautan yang nampak melumpur, tak masuk akal. Maka mereka terus menuduh Quran tidak saintifik. Tapi jawapannya memang ada. Pertama sekali, Allah sedang menceritakan apa yang Zulkarnain nampak pada persepsinya. Allah tidak mengatakan ini kenyataan ilahi. Allah tidak mengatakan sesungguhnya matahari terbenam di lautan. Tak ada. Allah cuma menceritakan apa Zulkarnain nampak. Penceritaan oleh Zulkarnain. Zulkarnain mengatakan bahawa, aku lihat matahari seolah-olahnya ia terbenam di satu lautan yang nampaknya seperti berlumpur. Itu persepsi Zulkarnain mencerita apa dia nampak. Bukan Allah menceritakan hakikat tentang pergerakan matahari. Maka tak salah. Dia hanya pandangan seorang yang bukan saintis. Nama Zulkarnain era dahulu pula. Era lama dahulu. Dia nampak begitu, dia cerita. Macam tenggelam di lautan. Kalau kita pun pergi di tepi laut ketika matahari terbenam, kita pun beritahu pada anak. Tengok matahari. Tak kira dia terbenam di ujung laut tu. Kita pun cerita pada anak macam tu. Terbenam dah. Tengok. Tak kira dia akan tenggelam di ujung laut tu. Orang yang mendengar kata tak saintifik lah. Tapi itu nak cerita tentang apa yang kita lihat. Seolah-olahnya ia terbenam di hujung lautan. Itu penceritaan. Lantas, ia tak ada kaitan dengan sains. Sebab dia kenyataan Zulkarnain, bukan kenyataan Allah. Cuma Allah mewahyukan tentang apa Zulkarnain kata. Allah cuma menceritakan apa Zulkarnain kata. Lantas, terjawab. Dan dalam buku Quran Saintifik, saya sebut pula ayat Bible. Dah yang tanya pada saya sebelum ni orang Kristian, Dia pun tak mengkaji Bible sangat. Dia kaji Quran, nak hentam Quran. Dia terlupa bab Bible. Saya utarakan ayat Bible yang langsung tak masuk akal. Cerita tentang bulan matahari ada kepala, cakap macam orang. Kata ini lagi tak masuk akal. Dalam Bible mu. It is in your Bible. Sekurang-kurangnya Zulkarnain cakap apa dia faham zaman dahulu. Ini your Bible, cerita hakikat matahari yang macam perempuan bersembang. Lagi tak masuk akal. Apa kamu nak kata? Dia tak jawab sampai sekarang. Lagi pening kepala. Jadi ini dia pendekatan dakwah hari ini dalam mencabar. Ada sebahagian di barat yang sedang mengkaji Quran hari ini. Tapi kaji bukan nak temui kebenaran, nak hentam. Nak hentam. Sebab itu pernah saya katakan pada anda, saya terbit buku 101 Contradictions in the Quran. Salah satu isi dia soalan tadi. Soalan tentang Zulkarnain yang mengatakan matahari terbenam di ufuk lautan. Dan itu jawapannya. 101 kata mereka kesilapan dalam Quran. Termasuk salah satunya kita Zulkarnain tadi. Tapi bila kita ada ilmu, kita boleh menangkis, kita boleh jawab. Tak ada masalah. Paling kurang, jika anda di musim Ramadan nak terus terukai ilmu tentang Quran, nak tahu jawapan-jawapan, anda boleh pergi ke satu laman web yang bagus. Tapi dia laman web yang bahasa Inggeris. Kalau anda boleh bahasa Inggeris, banyak faedah di laman web yang anda boleh peroleh. Pergi ke laman yang namanya Answering Christianity. Answering Christianity. Anda tulis saja di Google, Answering Christianity, sambung secara langsung, dia akan bawa kepada alamat yang berkenaan. Ada seorang Arab dan rakan-rakannya, Masya Allah, besarlah pahala beliau, insya Allah. Dia himpun semua persoalan hentam Islam ini, dia jawab. Dan saya bila tengok jawapannya, kita sedar ini semua bantuan Allah kepadanya. Bukan senang nak jawab. Hentam Quran habis-habisan. Maksudnya yang kaji Quran nak hentam itu bukan calang-calang. Dia kaji, dia serang. Tapi hamba Allah ni jawab selamba saja. Dia jawab, dia bagi rujukan. Bukan jawab pada pendapat saya. Tak. Dia tahu jawapan tak ilmiah, orang tak terima. Dia bagi rujukan. Bible ke, buku ke, laman web yang autentik ke, ada rujukannya. Wahdi. Dan di hujung, dia pula mengatakan, selesai jawapan saya, Quran bersih. Sekarang, saya nak beritahu, Bible mu yang tak bersih. Dia bagi pula ayat ayat Bible yang memeningkan orang tu sampai mengelirukan. Jadi, ini yang saya katakan suatu alat ilmu hari ini. Laman webnya ialah Answering Christianity. Menjawab Christian yang menghantam Islam. Menarik sungguh. Banyak isu baru yang kita tak tahu jawapan hari ini, tapi dia bantu kita mencari jawapan. Yang saya suka tu, yang tolong dia tu seringkali orang yang baru peluk Islam. Orang yang mengamati dialog tu, akhirnya mereka nampak, Islam ni memang saintifik. Apa yang kita keliru, Islam boleh bagi jawapan. Soalan tentang mengapa Nabi berkahwin dengan Aisyah, Aisyah masih kecil, tidak akan menampakkan Nabi ni gila wanita. Aisyah yang masih kecil, baru main anak patung pun Nabi kahwin dengan dia. Umur 9 tahun dah tidur sekali. Dia timbulkan masalah macam tu. Ya, ada yang mungkin ragu-ragu, tapi jawapannya kemas. Dia kaitkan dengan era itu, apa yang berlaku di era itu, berkahwin dengan wanita yang muda macam ni, memang berlaku di era itu sebab wanita Arabnya lain sikit pada biasa. Ada dia punya kisah sejarahnya yang dirujukkan. Masya Allah. Jawapan-jawapan yang mantap. Answering Christianity. Tapi kena kuat bahasa Inggeris lah. Kalau tak bahasa Inggeris tak boleh dok. I do. Where go road, mana ada jalan, tak boleh lah. Alhamdulillah, tak akhir sekali. Jika saya berpuasa di bulan Ramadan ini, kemudian ada dua perkara yang sering saya buat. Jadi saya masak, saya cicip sedikit untuk rasa sedap ataupun tidak masakan. Adakah batal? Yang keduanya, hubungan suami isteri di sebelah malam tapi mandi di sebelah pagi. Adakah batal? Masya Allah. Ini soalan baik kita. Ibu masak. Pasal sikit. Boleh tahu tak kalau begitu sedap kata sedap? Yang saya faham telan baru rasa kan. Telan betul-betul lah. Ha, tak boleh, haram. Haram. Waktu siang. Jadi bila kita melihat nas tak patah. Tak patah kadar rasa, tak di hujung lidah, rasa. Kemudian kita basuh. Dia yang batal apa dia? Memasuki kerongkong, memasuki ruang kerongkong. Telan batal. Semua aspek yang kita telan cara sedar membatalkan di siang hari. Termasuk yang kita cicip itu sedikit. Dia tak membatalkan dengan syarat kita ludah keluar. Ataupun kita basuh mulut. Kita kiaskan dengan semua aspek yang lain. Jangan ditelan. Jika di waktu siang terasa ada benda makanan yang terkat di celah gigi dan keluar. Contohnya makan daging kurma kan. Belah malam kita makan buka dengan buah kurma. Buka buah kurma. Lepas tu sedapu daging kurma. Buka buah kurma. Lepas tu makan daging kurma. Punyah. Sebahagian tu. Lepas 2-3 cm tu tersangkut celah gigi. Gigi pula dia jauh sikit dia tersangkut. Tak sedap. Lepas mayang subuh. Walabah kan. Tendang lidah ke tepi tu. Walabah. Dia keluar. Ada benda. Itu daging kurma malam semalam. Jangan ditelan. Jangan ditelan. Kalau telan, secara sedar. Patah. Itu kena hati-hati. Tapi kalau tak perasan, terkeluang, apa dia? Tengok hilang, dah telan dah. Lagi semalam, tu sedap macam tu juga. Tak sengaja. Jadi insyaAllah. Juga aspek yang lain. Cuma, dimaafkan jika kadang-kadang berdarah di belakang gigi setengah orang kan ketelan, dimaafkan, tapi cepat-cepat kumuh insyaAllah. Ya, hubungan suami isteri di sebelah malam memang diharuskan, tak ada apa-apa dosa, malah insyaAllah tak ada masalah langsung. Tapi mandinya lewat maksudnya masuk subuh tak mandi wajib lagi. Ini satu yang pelik juga. Biasa kalau orang suami isteri itu lepas sahur tu tak boleh mandi terus lah. Ini tak mandi. Mungkinlah boleh berlaku lah kot. Allahuakbar. Saya nak bayangkan macam mana. Biasa orang bangun sahur, suami isteri, ya, minta maaf suami isteri, bangun sahur. Sahur tu belum subuh, boleh mandi terus. Siap sedia untuk sembahyang subuh. Jadi praktikal. Tapi boleh bangun sahur tu tidur balik tak mandi itu agak pelik sikit. Tapi katalah dia berlaku. Jaga-jaga, ya Allah, abang, dah masuk subuh dah. Tak mandi lagi. Allah, batallah puasa ni, mana buah kurma semalam. Jangan. Yang membatalkan puasa ialah persetubuhan di siang hari. Tapi sekarang, itu berlaku di waktu yang harus. Mandi bukan isu yang membatalkan puasa. Mandi walaupun selepas masuk subuh, maka ia tidak membatalkan puasa. Sebab hubungan suami isteri berlaku di waktu yang halal. Tak ada masalah. Cuma kerugian di sudut fadilat beramal ibadah subuh awal itu satu kerugian jika itu benar-benar berlaku. InsyaAllah. Tapi sah puasanya. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, syukur kita pada Allah dapat mempertemukan kita pada 7 Ramadan pada hari ini dengan tafsir Al-Quran. InsyaAllah pada minggu hadapan 14 kita akan sambung. InsyaAllah boleh ikut jadual itu, saya terpaksa terhalakah, tapi mungkin saya batalkan. Saya minta dikecualikan di musim Ramadan daripada halakah. Sebab halakah pukul 9, pukul 10 rasa kerugian terabai taraweh. Bagi secara langsung. Jadi saya tidak dikecualikan. Jadi insyaAllah selamatlah. Berat tafsir kita. Tak ada gangguan apa-apa. Kita teruskan macam masa minggu harapan. InsyaAllah semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmna bil Qur'an al-'azim wa ja'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan wa nura. Allahumma dafina min kuma nasina wa 'allimna min kuma jahilna wa zidna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.